Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة benar. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan nasihat untuk para wanita. Pada kesempatan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan beberapa penyakit-penyakit lisan, sekaligus sudah ditutup dengan nasihat penting agar setiap wanita itu berhati-hati dari yang namanya penyakit lisan, karena syaitan mereka terus berusaha untuk memanfaatkan lisan-lisan ini sebagai salah satu sebab yang bisa menjadikan orang tersungkur ke dalam jahanam. Jalan-jalan untuk menyesatkan yang digunakan oleh iblis laknatullah alaih itu sangat banyak. Dan di antara perangkap-perangkap yang digunakan oleh iblis dan bala tentaranya, dari syaitan-syaitan minal jinnati wan nas, mereka menggunakan yang namanya lisan. Maka barakallahu fikum, kita harus sadar bahwa iblis terus berusaha dengan tipu dayanya, ya, dengan segala cara ditempuh agar manusia mau mengikuti langkah-langkah syaitan. Padahal Allah Ta'ala menyatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian mengikuti segala langkah-langkahnya syaitan. Langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata buat kalian. Ya. Yeah. Kalau kita punya musuh, maka kita harus mewaspadai strategi yang digunakan oleh musuh. Ya. Yeah. Jadi di samping mempelajari jalan keselamatan, juga kita mempelajari strategi yang dipakai oleh musuh. Ya, kalau perang ingin berhasil, di samping kita menguasai medan, kita juga menguasai ranjo-ranjo yang dipasang oleh siapa? Musuh. Bok, nanti kita lagi jalan, kita nginjak ranjo, ranjonya apa? Mencelakakan diri kita, ya. Ya, maka barakallahu fikum. Maka disadari atau tidak disadari, memang kita sebagai anak Adam lahir ke dunia ini sudah memiliki musuh yang sangat berbahaya, namanya iblis dan bala tentaranya. Maka pembahasan kali ini barakallahu fikum yang akan kita bahas dan kita angkat adalah nasihat ittaqun nisa. Berhati-hatilah kalian dari fitnahnya wanita. Ya. Itu ya judulnya? Iya, Ustaz. Berhati-hatilah kalian dari fitnahnya wanita. Ini nasihat penting bagi kita semuanya agar seorang mukmin dan juga seorang mukminah berhati-hati. Seorang mukmin berhati-hati jangan sampai terfitnah dengan godaan, bujukan, fitnahnya para wanita. Juga nasihat untuk para wanita untuk berhati-hati. Jangan sampai dirinya dijadikan oleh syaitan, dijadikan sebagai perangkap untuk menjebak para mukminin, muslimin, agar kaum lelaki itu masuk ke dalam perangkap, yaitu sebenarnya perangkap syaitan. Insya Allah kalau dia orang mukmin, dia bisa mengetahui perangkap syaitan, sekalipun perangkap itu sangat kuat, namun Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Bagi orang yang mukmin, orang yang ditolong oleh Allah akan mampu menghadapi segala tipu daya syaitan. Namun bagi orang yang tidak memiliki iman karena kurang berhati-hati, maka kadang mudah terbawa, terseret, terjatuh kepada perangkap-perangkap syaitan tersebut. Ya. Maka pendengar sekalian rahimahullah, berhati-hatilah dari fitnahnya wanita. Kenapa? Kenapa seorang mukmin diperintahkan oleh agama ini untuk berhati-hati dari fitnahnya wanita? Yang pertama, karena Rasulullah SAW mengingatkan tidak ada fitnah yang paling membahayakan bagi lelaki dari fitnah-fitnah yang ada daripada fitnahnya wanita. Tidak ada fitnah yang paling membahayakan bagi kaum lelaki dari fitnah-fitnah yang ada kecuali fitnahnya wanita. Ya, karena di dunia ini kalau tidak laki-laki ya wanita gitu ya. Iya. Nah, kaum lelaki barakallahu fikum ini bisa menghadapi sebuah ujian fitnah yang bisa menguji keimanannya, dan di antara faktor yang paling besar bahayanya bagi kaum lelaki adalah fitnahnya para wanita. Hal ini sebagaimana hadis yang datang dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma taraku ba'di fitnah abara ala rijali minan nisa. Beliau SAW menghabarkan tidak pernah aku tinggalkan ba'di fitnatan, sepeninggalku sebuah fitnah. Tidak pernah aku tinggalkan sepeninggalku sebuah fitnah abara ala rijal, yang lebih membahayakan bagi lelaki, na'am, minan nisa, daripada fitnahnya para wanita. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari nomor 5096. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari nomor 5096. Juga dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 2097. Ya. Imam Tirmidzi juga mengeluarkan nomor 2780. Dan beliau mengatakan hadis hasan sahih Dan juga Ibnu Majah mengeluarkan nomor 3998. Para pendengar sekalian, jadi hadis ini merupakan hadis yang sahih, dikeluarkan Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Sehingga dari hadis ini kita perlu mengenal sosok wanita, ya, yang nampak penuh dengan kelembutan, ya. Namun jangan dianggap sesuatu yang lembut itu dianggap tidak memiliki apa? Bahaya. Nah, memang lembut, halus, ya, perasaannya halus, ya. Namun ternyata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita seorang mukmin bahwasanya wanita-wanita itu kadang memberikan satu dharar, bahaya-bahaya, yang bahayanya ini tentu akan membawa kerusakan pada agamanya. Lalu diterangkan oleh para ulama, apa sih sisi bahaya yang bisa muncul, yang bisa ditimbulkan dari kaum wanita kepada kaum mukminin atau lelaki, kaum pria. Diterangkan oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah di dalam syarah hadis ini. Kata Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah pada jilid ke-8 halaman 53 ketika menerangkan sisi bahaya yang bisa muncul dari kaum wanita kepada kaum pria adalah li'anna tiba'a kathira tamilu ilaihi, karena perangainya lelaki, wataknya kaum lelaki itu sangat cenderung kepada siapa? Wanita. Iya, begitu ya? Iya, iya. Yang namanya lelaki ya demen sayang kepada wanita. Itu lelaki yang Allah ciptakan demikian. Kecuali kalau lelaki yang sudah rusak apanya? Tabiatnya ya. Ya, karena di zaman seperti sekarang ini waliyadzubillah banyak orang yang terjangkit sebuah penyakit lelaki tapi sayang, seperti sayangnya kepada istri tapi bukan kepada istrinya, kepada siapa? Suaminya. Dia nikah dengan lelaki ahlul apa itu namanya? liwat. Karena kata beliau kebanyakan tabiat lelaki sangat cenderung mencintai wanita, wataqa'u fil haram li ajlihin, dan kadang tabiat rasa cinta kepada wanita yang dimiliki lelaki itu menjatuhkan kepada hal yang haram, ya, kadang menjatuhkan kepada hal-hal yang haram. Banyak orang yang lagi jatuh hati kepada seorang perempuan, wanita. Akhirnya apa? Dia menerjang, tidak lagi menghiraukan rambu-rambu agama. Gitu ya? Iya. Itu kadang demikian. Kecuali orang dirahmati oleh Allah. Kalau sudah dimabok. Mabok asmara, udah. Rambu-rambu agama yang sudah dia tak ketahui, yang dia sudah pahami, yang dia sudah pelajari, kadang lupa. Lupa dan dilupakan oleh syaitan, waliyadzubillah. Yang kedua, sampai yang pertama ya. Kadang menjatuhkan lelaki kepada hal yang haram karena sebab cintanya kepada wanita. Pokoknya demi siapa? Demi nyanyi. Demi kamu lah segala-galanya. Nah ini kalau sudah segala-galanya waliyadzubillah, tidak kenal lagi rambu-rambu nanti. Yang kedua, watas anil kitali wal adawati bisababihinna. Kata Imam Al-Mubarakfuri, dan kadang menjatuhkan kepada al-kital wal adawah, pembunuhan, permusuhan dengan sebab wanita. Perang, permusuhan di antara kaum lelaki kadang disebabkan sebab wanita, ya. Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang kadang terjadi karena sebab perebutan sesuatu yang dia sayangi dari seorang wanita, kadang apa? Cinta ditolak, tolak, dukun bertindak. Ya, ya, alhamdulillah. Dia memanfaatkan syaitan untuk membunuh dengan sihir. Ya, bagaimana orang yang sudah mengecewakan hatinya, kemudian terjadi pembunuhan, kadang peperangan antar kaum karena sebab apa? Wanita. Waliyadzubillah. Lalu yang ketiga, ini yang perkaranya besar ya, bisa menerjang hal yang haram, bisa memunculkan peperangan dan permusuhan karena sebab kecenderungan seorang lelaki kepada wanita. Ya. Waliyadzubillah. Wa aqallu dzalik antarghabuhu fid dunya, dan minimal, dan kadang perkara yang paling minim terjatuhnya seorang lelaki sangat cintanya dia terhadap dunia. Ini perkara yang paling minim, paling kecil, paling sedikit pengaruh yang dari kecintaan kepada wanita adalah kadang menjadikan seorang lelaki jadi sangat cinta terhadap dunia dan kadang melalaikan kepada apanya? Akhiratnya. Waliyadu billah. Dia peres keringat banting tulang demi siapa? Demi istrinya. Lupa sholatnya, lupa taklimnya. Dulu ketika belum punya istri, masya Allah, semangat ibadahnya. Iya. Begitu sudah punya momongan atau kekasih yang dia anggap sebagai seorang yang dia cintai, kadang istri itu melalaikan belajar agama, melalaikan ibadah yang wajib atas dirinya. Waliyadu billah. Ini kadang demikian kata ulama. Wa ayu fasadin adhar min hadza. Coba bayangkan mana yang lebih bahaya dari bahaya-bahaya yang seperti ini. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiga poin penting yang disebutkan oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah di dalam At-Tuhfahnya ketika mensyarah hadis ini, menerangkan hadis ini. Lalu beliau menerangkan ketika mengatakan ma taraktu ba'di, apa makna ba'di? Ba'di li'anna kaunahunna fitnah adhar dhahara ba'dah. Sepeninggalku, maknanya adanya wanita itu menjadi fitnah yang sangat membahayakan yang muncul sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal beliau barakallahu fikum, adanya wanita itu bisa menjadi fitnah bagi lelaki, yang itu fitnahnya sangat besar di saat muncul. Ya. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ai innal fitnata bin nisa ashaddu minal fitna bi ghairihin. Sesungguhnya fitnah yang ditimbulkan oleh para wanita itu sangat besar, sangat dahsyat dibandingkan fitnah yang ditimbulkan oleh selain mereka. Lalu berdalil dengan firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 14, suyina linnas hubbu syahawat minan nisa'i wal banin, al-ayah. Telah dijadikan indah oleh Allah di hati manusia adanya apa? Mencintai siapa? Dengan yang diinginkan dari para wanita. Mencintai sesuatu yang diinginkan, yang dia syahwat kepadanya. Siapa itu? Para wanita. Di sini Allah sebutkan, ya, di antara sesuatu yang dijadikan indah oleh Allah, oleh manusia, di hati manusia adalah mencintai yang dia inginkan dari para wanita. Jadi wanita itu ditempatkan yang pertama. Wal banin, baru kemudian apa? Anak. Wanita, anak, ya. Kemudian setelah itu diurutkan yang sesudahnya. Ada kendaraan, ada perniagaan, ada peternakan, ya. Yang itu merupakan mata dunia, kesenangan dunia yang sementara. Ya, para pendengar sekalian, diurutkan di dalam ayat ini bahwa wanita itu sebagai sumber dari ainu syahwat itu sendiri. Dan disebutkan yang pertama dari sekian banyak fitnah, ini merupakan isyarat bahwa mereka itu adalah sumber dari fitnah itu semuanya. Ya, misalkan orang tua atau seorang suami, dia punya anak, sampai kemudian dia terfitnah oleh anak, lalai belajar, lalai beribadah kepada Allah. Dan namanya anak ini tidak lepas lahir dari seorang wanita, kan gitu ya? Iya. Iya. Setelah itu dia punya anak, dia punya istri, dia harus menafkahi, mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Dia kerja, peternak, tani, ya. Ternyata peternakan pertaniannya akhirnya melalaikan, melupakan, terfitnah oleh harta. Karena sebab alasan siapa? Anak. Anak dan istri. Istri saya ini begini ini demi siapa? Anak, istri. Anak dan istri. Nah, terfitnah oleh harta. Maka ini barakallahu fikum, hendaklah seorang itu berhati-hati, ya, sehingga wanita yang mereka itu dalam keadaan lembut, lemah, ya, namun bisa menjadikan kaum lelaki terfitnah, terbawa, ya, bahkan kadang tersungkur, mengabdi kepada dunia. Karena sebab dia itu terfitnah oleh wanita. Wal'iyadu billah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Yang kedua, itu tadi ya. Karena kenapa seorang harus berhati-hati dari kaum wanita? Ya, berhati-hatinya di situ bisa mendatangkan apa tadi? Fitnah. Yang kedua, wanita merupakan perkara yang mengfitnah kaum Bani Israel. Pertama kali terfitnahnya Bani Israel, ini sebabnya adalah karena wanita. Ya, terfitnahnya kaum Bani Israel, ini disebabkan berawal dari sebab apa? Urusan wanita. Waliyatubillah. Maka sebagai umat yang cerdas, hendaklah pandai mengambil pelajaran. Kalau kaum Bani Israel terfitnah karena sebab wanita, maka jangan sampai kita sebagai umat Islam, umat yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai umat yang terbaik, ikutan terbawa fitnah yang pernah menimpa Bani Israel. Telah datang hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Telah datang hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun khadiratun. Inna dunya hulwatun khadiratun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, inna dunya hulwatun. Sesungguhnya dunia itu manis rasanya. Manis rasanya. Khadiratun, hijau warnanya. Ya. Kalau dirasakan manis, kalau disawang, dipandang, apa? Hijau royo-royo. Itu gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dunia ini. dunia yang kita sedang hidup di atasnya. Manis rasanya, kalau dirasakan manis, kalau dipandang, disawang mata, terasa hijau, menenangkan jiwa, gitu ya, menenangkan jiwa. Iya, karena orang kalau sudah merasakan manisnya dunia, katanya gitu ya, dunia itu manis, tapi manisnya kayak apa? Tentu bukan dirasakan dengan lidah ya. Iya. Mungkin semuanya terasa manis kalau dia memiliki dunia, gitu ya. Iya. Istri punya, anak punya, mobil punya, rumah punya, ingin apa, kesampaian, rasanya apa? Manis, gitu ya. Digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu rasanya dunia. Wa inna Allaha mustakhlifakum fiha, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan khalifah kepada kalian di muka bumi itu. Wa yanduru kaifa ta'malun, maka Allah Ta'ala melihat dengan apa yang mereka sedang lakukan. Allah melihat apa yang bagaimana mereka berbuat di muka bumi ini. Apakah menjalankan ketaatan? Apakah mereka meninggalkan larangan? Apakah mereka menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan dan tidak tertipu dengan dunia apa tidak? Ya? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu kepada Allah, ya. Takutlah kamu kepada Allah. Fattaqud dunya, takutlah kamu kepada dunia ini, dari fitnahnya dunia ini. Jangan tertipu, takutlah kamu kepada dunia, artinya apa? Jangan kalian tertipu dengan dunia. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kalian tertipu dengan manisnya dunia dan hijaunya dunia. Itu maknanya fattaqud dunya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fattaqud dunya aikumu bima amarakum bih watruku manahakum an wala taghurranakum halawat ad-dunya. Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan, tinggalkanlah apa yang Allah Ta'ala larang kepada kalian, dan jangan menipu kepada kalian manisnya dunia dan hijaunya dunia. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Luqman 33, fala taghurranakumul hayatud dunya wala yaghurranakum billahil gharur. Janganlah dunia itu, kalian itu tertipu. Ya, janganlah kalian tertipu dari kehidupan apa ini? Dunia yang manis dan hijau rasanya kelihatannya. Ya. Diingatkan oleh Allah. Lalu Nabi SAW juga mengingatkan, wattaqun nisa, hati-hatilah kalian. Ya. Dari fitnahnya apa? Wanita. Maksudnya apa? Berhati-hati, kata Syekh Utsaimin, fi kaidiha ma'azukiha. Jangan sampai suami tertipu, terperdaya oleh ajakan-ajakan kejelekan yang dilakukan oleh istrinya. Iya. Termasuk juga berhati-hati dari fitnah-fitnah yang bisa muncul dari wanita. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, wa inna awala fitnati bani Israel kanat finisa. Maka sesungguhnya awala fitnah yang pertama kali menguji bani Israel kanat finisa, itu disebabkan fitnahnya para wanita. Karena sebab fitnah wanita, mereka kaum bani Israel sesat dan tersesatkan. Wal'iyadu billah wa nas'alullah salamah wal'afiyah. Ya, itulah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 2742. Ya. Namun kelihatannya waktu sudah mendekati jam 9. Iya. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis ini, mewaspadai fitnah yang bisa ditimbulkan dari kaum wanita, sebagai nasihat agar para wanita benar-benar menjaga dirinya, selalu mentaati Allah dan Rasulnya, sehingga tidak menjadi fitnah bagi kaum lelaki ya, kaum pria yang mereka banyak terfitnah ternyata disebabkan oleh kaum wanita. Saya kira ini dulu, lain waktu kita sambung, dan semoga bermanfaat bagi yang menyampaikannya dan bermanfaat pula bagi para pendengar semuanya. Segala kesalahan dan kekurangan tidak lain karena kekurangan dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassubhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.